kumpulin jari-jari orang hidup tuh. Nah, untung masih ada lagi yang berani kayak itu. Allahu Akbar. Waqad ja'a annahu sallallahu alaihi wa sallam akhbara bi tafarruqil milal wa annaha fi an-nar idha faqatun wahidatun fas'ila anha fa qala man kuntu alayhi wa ana wa ashabi. Rasulullah menghambarkan bahwa agama pecah menjadi 72, semuanya masuk neraka kecuali satu. Ditanya orang siapa yang satu itu yang keluar masuk neraka ya Rasulullah, yaitu orang yang menurut aku dan sahabatku. Kalau tauhid yaitu Abdul Hasan Asy'ari, Abdul Mansur Maturidi. Kalau itu yaitu Nawawi Rafi'i atau Maliki Hanafi Hambali dan Syafi'i. Kalau tasawuf yaitu Junaidil Baghdadi. Lain dari itu semua bid'ah balalah, tidak diridhoi Allah dan Rasulnya. Orang awam kampung siapa tahu ini Abu Asyar yang kada ini. Para sahabat itu berdoa dan bertakun dan meminta bapak bermusyawarah. Kalau keempat-empat yang bid'ah 72 golongan sasat, ada di tauhid, ada di fikih, ada di ahlak, ada di tasawuf, yang 72 itu. Mudah-mudahan anak buah kita, turunan kita diselamatkan Allah daripada yang sasat-sasat 72. Rugi hidup di dunia kalau panjang umur neraka pulang melawasan. Wala yuhakkimuna al-aqla, mereka tidak menjadikan hakim pikirannya sendiri. Kadang-kadang pikirannya itu dijadikan mana Pak? Ujar kita kada mau bertuhan perasaan. Kalau perasaan kau ini dijadikan iya, wah itu marahnya bertuhan pikiran. Kada menurut Abu Hasan dan Abu Mansur dan sekalian dengan berbeda dan sekalian dengan berbeda arba'ah. Wala ya'maluna nusus, dan mereka tidak bisa mentakwilkan nas-nas agama yang tasyabih. Seperti dalam Al-Quran itu ada mutasyabih lagi. Ar-Rahman wal arsy istawa. Bismillahirrahmanirrahim. Taha. Ma anzalna 'alaika al-Qur'ana litashqa illa tanzilan liman yasha. Tanzilan liman khalaqa al-ardha wa as-samaa. Bermula Allah di atas aras bertetap. Macam apa? Al-Sunnah wal-Jamaah itu ayat bujur dari Tuhan dan pahamannya Tuhan yang tahu. Habis, jangan dipadakan Tuhan mengetik bakursi di atas aras. Dan mereka itu tidak memakai akal mereka memahami ayat yang mutasyabih. Serahkan kepada Allah itu. Bagaimana akalnya cari ini masyarakat ta'ala, tetapi akal mereka itu menjadi makmum yang dinyatakan Allah menjadi imam. Umpat orangnya saja habis akal. Jangan akal digunakan yang sulit-sulit itu, jangan. Yang tersampai ya akal. Wajah Nabi Rasulullah SAW وعلى أصحاب الكرام جاء كلام المحلان جميع الفرق من أحدث من تحرته في الدين بعده صلى الله عليه وسلم سامونيا golongan yang 272 terjadinya yaitu sesuatu yang engkau pegang pada agama sesudah wafat Rasulullah dan sahabatnya. Wabohara ma'abungun ke jalan sahara wara'anamun kanabung hadiah di wawah sahabat ada sudah ada ahli bid'ah ini sudah ada tapi ada warna nampak sebab apabila dia nampak langsung dibunuh. Sudah ada dengan Tuhannya lagi di sejarah maklumlah lagi ada Rasulullah tidak ada bid'ah sesudah wafat Rasulullah rutin juga ada 4560 ribu yang bid'ah tapi kan lewatnya sampai sebab menjaga masih ada Sayyidina Umar Sayyidina Abbas apa Sayyidina Hamzah Sayyidina macam-macam lagi banyak cobaan sampai. Wajib atas Rasulullah SAW disilikan di hadis itu. Rasulullah SAW bersabda dengan memakai sin at-tanfus. Artinya tanfus itu ujar kita memakai sin yang lagi akan datang maknanya. Wahwa kalau Rasulullah SAW yang ada umat kita masih ada dari Israel. Haduan ma'lidin ma'li hatta ikutana minhum man aca ummahu ayani nasan datana di ummati man yasra'u ba'alik wa inna bani Israel tafarraqat ala zimtaini wa zim'ini latan wa zifaftarikuna ahli sinnya tantus tadi wa zifaftariku ummati ala thalafin sab'ini latan kulluha fi nar illa millatun wahidatun fa'ala man hiya ya Rasulullah fa'ala ma'ana alayhi wa ashabi lagi akan datang satu masa atas umatku sebagaimana datang masa itu atas Bani Israel. Sepanjang sandar dengan sandar artinya Bani Israel ini Yahudi Nasrani umatku karena menurut Yahudi Nasrani pertama menurutnya dulu sekilan kaya sandal. Nah, kalau Yahudi Nasrani memakai selawar lampingan berhiritan sampai sepatu apa dimakan selawar untuk dua umat bagaimana? Kalau umpamanya Yahudi Nasrani baulah selawar wangi yang di atasnya itu di bawah kedua umat untuk dua umat. Artinya Nasara Yahudi memakai baju Yohansi ini umpat dua sampai anak yang buruk yang berdiamnya umpat dua menurut Yahudi Nasara kalau Yahudi Nasara itu gawe yang ini maka mencari duit dengan jalan yang bakalan mangangka judi maka umat karena termasuk anak buruk umpat main judi juga kalau yang lebih nasrani karena baulah tempat masukkan ke situ karena despotik maka anak yang buruk pun sabang malang ahad ada di despotik Nabi padahakan juga luar biasa. Anak kawah suara yang duduk di sini karena kau mempertahankan cobaan pertahanan satu meter kami kalau setuju nyawa ampuh duduk di sini keluar dari anggota sini gimana ada masanya itu yang kalau kau bersuara lagi orang mengujur kalau kau bersuara lagi bersuara kumpulan diperkirakan ini anak cucu kita. Anak ada, caranya bercucu, caranya berbuyut. Yuk, namun kalau bisa ngilang doa, bisa ngilang nasihat, bisa ngilang tawaran bagus sampai apa hidupnya. Kenapa kita dikubur, kenapa kita melihat anak cucu kita gawi yang ini, gawi yang Yahudi, Nasrani. Umatku nantinya berzinah dengan ibu kandungnya karena menurut ada pelan-pelan daripada Yahudi Nasrani. Wah ini pelan-pelan itu banyak, sidinya banyak, sidinya pun apa namanya itu baklah, kunau apa bu apa porno. Abangnya menukar dengan itu lalu kemana? Sambil menonton berduaan, anak nangan, apaan itu orang punya berduaan? Sudahnya narkoba, ganja, macam-macam, sudahnya. Bahwasanya Bani Israel terbagi kepada 72 dan akan mengikuti umatku terbagi kepada 22 neraka, satu dari surga. Ditanya Rasulullah, siapa yang satu itu? Yang menurut aku dan sahabatku, titik. Oleh sebab itu sejarah Rasulullah kita belajar, sejarah sahabat-sahabat Nabi belajar supaya kita bisa mengikuti sahabat. Kalau ada ilmunya macam apa? Tapi yang kesenangan kita, hobi kita membaca surat Kabah dan menjelas inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ada aja sahabat Rasulullah, riwayatnya ada riwayat Rasulullah, kenapa ada dibaca? Jadi apabila Nabi mengatakan sudah umatnya akan pecah 73, 72 masuk neraka, 71 aja yang masuk surga. Nabi tidak menjelaskan siapa yang banyak. Kalau pun yang 72 itu banyak ada. Malah di hadis lain Nabi mengatakan yang banyak itu yang satu golongan ini yang keluar masuk surga itu sahabatul alam, yaitu al-benar jamlah, rombongan yang terbanyak pengikutnya. Alhamdulillah. Di akhir zaman akan timbul orang yang seperti Dajjal dan tidak bisa dihitung banyaknya, tapi dia bukan Dajjal asli. Mana suhu Ad-Dajjalun Al-Muzawwirun Al-Mulabbisun. Arti Dajjal itu orang yang menipu, berdagang menipu, duduk di kursi sini menipu, mengarangi budaya jadi mana sih? Hendak ini sobok kapal.

Semua itu fitnah dan ujian dari Allah kepada hamba-hambanya yang di bawah. Siapa yang kada lulus ujian tempat? Ibu kala Allah Ta'ala biha ibadahu kama syaa. Allah menguji hambanya sekehendaknya, yang hamba milikinya sekehendaknya, yang menguji cara apa, cara apa apa. Bila Allah umatku waktu aku operasi tangan bangkat mengkaya apa batang paha ujar Allah pun apa gara-gara aku di operasi ya sejen ampun orang kesalahan punya dicantangnya kan cantangnya kan cantangnya kan pintaran kan udah inungnya ujar Allah umat bangun ini aja yang diharapkan kan setengah bulan sekali bercuci. Kayaknya orang masuk ke layar yang terulang masih sebulan sekali aja ya Allah. Sekalinya seminggu tiga bulan lah, naik lagi saban hari. Saban hari. Kadang-kadang kan waktu itu ini kami ini di rumah membangkat tuan ini. Maka masih ada mama, bahara aja atau wahimnya kalau ikan bakal mumpah, kami ngeri kompah kan bakal berkainya. Matanya dia itu marasi ulun jangan dielangi karena apabila dielangi ulun tagandu tagandu merawat diri ulunnya karena lingkuh orang pasaktikan lingkuh itu muka-muka ya murid itu muka-muka ya mana ada yang duduk itu yang anyam dirinya doakan aja mudahnya selamat panjang umur itu aja doakan. Mudahnya selamat panjang umur pada merdai ulang ribuan mendoakan pada kalimat Tuhan. Wallahu subhanahu wa ta'ala dan mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala mengampuni dosa kita dunia dan akhirat. Amin ya Rabbal 'alamin. Rumah tangga meminta ampun, meminta maaf, minta ridho, minta halal, dari batin perlu penting belakang dan minta doakan pada ulun rumah tangga selamat panjang umur. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam afdhalu ma qultu ana wa nabiyyuna min qabli la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah sayyidina Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam kalimatu haqqun 'alaina wa 'alaina بها نبعث إن شاء الله تعالى من الآمنين. نسألك اللهم بفضلك وجودك وكرمك صحة في تقوى وكل أمر في حسن عمل ومعرفة قلوبنا واهدنا سبل السلام وعافنا واعف عنا يا رب العالمين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. كما قال سيدنا محمد من رحمنا بسم محمد ونستر بسم محمد وما يجبر أمة سيدنا محمد. اللهم أنحي أمة سيدنا محمد يا رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم. Jadi bini sidin menangis, anak menangis, cucu menangis. Kenapa kai jadi gagilaan? Mendadak. Nah sudah waras saja. Ini kenapa jadi bunyi bakaranat-bakaranat? Adalah wali mendadak. Rasa kada itu dengar telah. Orang wali itu tuhuk, menuntut ilmu tuhuk, beribadah dulu tuhuk, mencari kawal dengan wali-wali jua. Tuhuk berhadam dulu dengan wali-wali jua. Tuhuk menemuni sekalian macam kesulitan, kesakitan macam-macam dulu, tapi sabar saja, ridho macam-macam. Kadanya no, satu umat jadi umat. Ini kayak gimana nih? Sudah. Kenapa ikan abahnya sabar-sabar? Ujar nang anak pulang sabar-sabar bah. Ujar nang cucu istighfar kae. Nyawani buruk sangkalan unda. Unda bakaranat. Tahu keberadaan. Begitu wadah pendapur itu berapa? 6. Sarumah 6. Nah, ayo periksa di dapur. Unda banam, masak jadi 8. Dihitungnya, sin duin takul panjang, kalimang tupang titik peragam bujur 8. Sin duin tupul panjang, kalimang tupang titik peragam. Kan 8. Maka asalnya sin duin tukul panjang kalimang kupang. Ini pipit peragam. Ii bujur juga jalan non aja pula warga. Bisa bakaramat juga sokasin. Ini 6 jadi 8. Sudah di anon ya. Sudahnya kan bukannya melatuk. Itu kan bukannya melatuk berarti masak. Jika luar akarnya 8. Jadi ujasin. Ayo mambil berkat. Siapa nomor dulu? Ambil. Jadi ujar nang bini lan anak lan cucu, pian aja tuan wali ya badulu. Ulun ambil berkat bakas pian. Kan biasa wali-wali itu bakasnya itulah. Diambil berkat ya kabanyu bakas sidin. Nah nasi bakas sidin ya kalah. Ada nang minta anu akan anu parut. Nah kususakan parut ulun ya. Mulai 2 bulan sudah berjalan. Kusut saya parut kabawaan sedikit ya. Muha babanaran. Mendekat bawah akan tahu aja mak tungkat gendangnya di kanan ganda. Sudah. Lalu sirin mau memilih nang panggananya 2 biji. Pintar juga nang halus dek nang ganda. Ambil 2 biji nang ganda kebaya menyuap hancur mu. Kenapa kait? Kenapa abahnya? Kenapa bah? Tangi kucing, tahu aja. Lagi ya. Ini sedikit-sedikit rasa bakar amat. Sedikit-sedikit rasa bakar amat. Wah ini rame kan? Sawah mati ditanam. Ya tadi ambil kaki kain kuning juga. Daripada orang mencari duit wayah ini nang menunggu ya nggak dapat ya kalau menang hingga situ awe sawah nang jauh-jauh karena assalamualaikum ya waliullah jinya padahal sawah wah ini orang mencari duit macam-macam caranya Allah tasbih aja kan adalah orang mengambil ijazah tasbih membawa tasbih 100 buting. Dasar kenapa? Kasaratusnya itu lah ijah mengetek. Wallahu alam bisawab makan malam ganal suwak. Kenapa pak? Tak anong jadi tasbih banyak banget membawa. Wah ini.